Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alayna bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Dan pertanyaan asune biyen menapa kula terangaken panjang lebar malah sakcarane salat sadungane dungane pisan biyen kula betahaken jenengan. Mengke digoleki malih apa tinggi buntel kacang apa digawe serbet napa dos pundi goleki. Bab salat nisfu saban yen pun kula aturaken sakcarane sadungane lan liyane malah penjelasane sak kaset dhewe tentang nisfu saban niki enten pitakon sunat-sunat nisfu saban dikerjakan pada tanggal 14 saban malam 15 saban atau pada tanggal 15 malam 16 saban. Kupien gue melu buka nurungok noy sing takon ni. Tanggalan Masehi niku Masehi niku entahe jam rolas bengi. Saat ini kita tanggal pinten Masehi nun saat ini kita tanggal rolas tanggal rolas Masehi. Ini kita tanggal rolas mungkin dahulu jam 24. Jam 24 niki lembintah. Mulai jam 1 malam niki mulai tanggal 13. Tapi kapane hijriyah tanggalnya tanggal komariah, tanggal bulan. Saat ini tanggal pinten? Nun? Malam Jumat tanggal siji. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu. Berarti ini tanggal 9, Ahad tanggal 10. Ahad tanggal 10, mulai tanggal 10. Rojab, niki mulai dek dalu maghrib. Mulai terbenam matahari, niki mulai sampun jam 10. Kenapa tanggal 10? Telas mengke sonten maghrib niku telas. Banjur maghrib niki mun mulai tanggal 11. Tanggal 11. Semantenu nisfu saban, nisfu saban. Niku pokoke maghrib niku mun mulai tanggal 15 Saban. Niki binjing nisfu Saban niku malam Ahad legi ngajeng. malam Ahad lagi ngajeng. Eh, malam Ahad lagi ngajeng, niki mulai masuk nisfu Saban ba'da maghrib. Nek masai entae bar jam 24 malam. Utawa jam 12 dalu. Niku nembe telas. Mulai jam 1 mulai ganti tanggal. Tapi nek komaria ganti tanggal ba'da maghrib. Jadi nisfu Saban niku nglakoni ya nisfu Saban ya bar maghrib. Nggih. Bar maghrib niku dilakoni nisfu Saban. Nggih. Ya dadi malam 15 Saban. Niku mbijing insyaallah ndelok tanggalan lho. Ndelok tanggalan niku pas malamnya Ahad Legi. Nah, niku pas nisfu Saban. Lah, salat nisfu Saban apa kene dilakoni nggih ba'da isya. Mboten apa-apa, nggih. Mboten apa-apa dilakoni ba'da isya. Sing mboten oleh niku nggih dingge salat jamaah. Salati piyambak-piyambak maso bareng nggih kenging. Iki kapan-kapan diterang mau malih nek mun cedhek. Niki si Abdul sik kurang selapan nggih. Kurang selapan diterang mengko takon meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Teluk kitabe tangga nomor 201. Kepian gak duwe-duwe kita apa ya? Terkembuka nomornya pengen ganti nomor ay. Tuku murah ay. Mana ganti kitab bar-yobar. Ini keterangannya pang-pangane iman kaping 57 ngandakno bab husnul khuluq. Husnul khuluq iku budi pekerti sing bagus. Dewi ini sak ngajinan oleh si tok-tok. Bab malu. Malu iku isin. Wong wedok mutiaranya malu. Wong wedok kurgane larang. Mungguhi menungso, mungguhi Gusti Allah, nek duwe sifat malu. Mutiarane wong sugih, apa? Satono kulo lalali ae. Ngaji lali. Mutiarane wong sugih loman. Mutiarane wong fakir napa? Sabar. Mutiarane pejabat napa? Adil. Mutiarane ulama apa? Wali ae. Mutane ulama zuhud wirai. Zuhud iku gak kepengaruh dunyo. Wirai jogo barang haram. Ku mutiarane Islam apa? Al-Quran. Mutiaranya roh apa? Iman. ada mutiaranya, wong wedok mutiaranya sifat malu. Nek malu wis ilang gak ono regane, sing nyang codot-codot. Nggih. Sampeyan wis buka-buka rambut di muka umum. Buka-buka kelek di muka umum. Buka-buka kentol di muka umum. Sing nyang iku codot-codot iki. Nek wong apik gak butuh wong wedok kaya ngene. Kapan sifat malu wis ilang wong wedok kanok regane? Kanok regane. Nek sifat malu kudu cukup isin. Ya. Buka rambuté isin. Ben kok kadak non jenengan mak kula niku ndawuhi kula ngeten. Mal biyen ngono bocah perawan mal iku kepleset kentole buka didelok bocah lanang iku seminggu gak iso turu mal isin ora sejo tiba kepleset kentole buka iku seminggu gak iso turu seminggu gak duyan mangan. Seminggu gak perlu ngombe. Saiki kok kepleset ditonyol-tonyol nih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun delok lare-lare sing buka-buka ngoten. Inna lillahi kabar-kabar meteng anggur digoncengi bocah lanang ngalor ngidul nggih mboten. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saking kendele dulinan bocah lanang sampai diperkosa ning kuburan denanyar. Ngoten? Enten sing diperkosa ning jagung-jagung mriko. Masyaallah. Sebab apa? Buka-buka masalah e. Ora ibu soalnya wis gak duwe isin. Nggih. Nomor loro wong sing budi peketene bagus iku qalilul adza nggih. Qalilul adza, qalilul adza ku setitik nek nglarani wong liya. Setitik nglarani wong liya. Ya jenenge urip ning donya terkadang yo nglarani. Larani wong ku mboten mesti gepuk, mboten mesti bacok. Mboten mesti njotos mboten nggih lirikan mata yang menghina niku nggih mun larani nggih mboten nggih lirikan mata menghina nggih niku jeneng nggih nglarani ati Bapak para ibu pipi ditapuk ceples warasi diluk. Ya betul. Pipi ditapuk ceples sampai ngecap driji. Lorone diluk wis waras. Lorone ati waras setahun. Neng ngarepe wong akeh pipi sampai diceples wong ceplak. Warase pipi diluk mawon ati sampai lorone waras setahun. Boten. Lorone ati niku luka, nggih. Para ibu, nggih. Dijotos gak sepiro larane. Tapi nek nglamar ditolak ning ngarepe wong akeh. Tun, lara mboten? Tak santet kon, Bu. Lara. Iki dosok nglarakno atine wong. Nggih. Ku jenenge qalilul adza. Wong setitik nglarani atine wong iku wong sing akhlake bagus. Lah swale dos pundi swale sing akeh bungahno atine wong, bungahno ati. omongane apik nggih. Praupane ajer nggih. Nek duwe-duwe nyah-nyoh langlung. Iya mboten? Sama seneng wae wong. Ora ngandel aku. Wae wong tuane dhewe ora kok wong meneh. Niku terusin niku lho. Kasira sholahi akeh kebagusane. Sholah, sholah. Sholahku amal sing apik. Berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan manusia. Ambek kusal to ya api, ambek menungso ya api, iku jenenge sholah. Kebagusane sing apik kata ngelamarne wong titik. Nggih, nek nggone Gusti Allah ya sing apik, menungso sing apik. Sing Gusti Allah apa salate sing bagus. Pasane Ramadan kok josok mokel. Dumeh ning pawon gak ana sing ngeruh. Kangge sampean Gusti Allah gak ngeruh kok. Tola tole anak sekolah bapak ning sawah. Gare sing ngeruh. Jam 11 koloke mateng. Ngincipi ku oleh bu, rungokno oleh ngincipi. Rungokno, rungokno. Mari kita jauh terus turu. Ngincipi oleh. Terus lagi durung nek wis lepen. Nih, ngincipi kok tolong mangkok itu. Ngincipi ki oleh wis asin apa durung. Wis legi apa durung, tempek no ilat. Lek, sampun krasa to, Bu? Nek bar ngono terus dilep lepek. Jenenge ngincipi, wong ngincipi kok sak sunduk sate. Ora dilepe, dilek. Ku jenenge posone apik, salate apik, hubungan mbek Gusti Allah. Sak teruse apik-apik hajine, nek wis wayahe haji, zakate apik. Kupun menungso apik. Terutama wong wedok pertama ning bojo. Ning bojo dibisikno, ya Allah, neng tukang gerdu api, neng bujune nyelatu, inna lillahi. Ya Allah, pertama neng buju, pusing api, nek wis ngono, banjur neng moro tuwo, sing api, neng anake sing api, gurune sing api, masyarakat sekitar sing api. Ku jenenge sholah. Sholah. Amal sholah, amal sholeh, kami mawon. Ku kata teng wong tuwa sing api, marotuwa sing api, wong tuane dhewe sing api. Terutama nek wayahe panen amal. Wau Pak Lut wau ngajak Allahumma barik lana. Nggih. Piro jabah wasakbana wa balik maroma dona. Iku wayahe cara tanduran waktu subur. Nggih. Para ibu waktune ana sedekah-sedekah. Rojabiyah mungkin iki jenenge waktu subur. Sampeyan dipetani formulir napa kirim doa teng tahlil akbar teng wong tuane. Niki aja rumangsa tahlil wae kok mbayar innalillahi wa inna ilaihi. Wong tahlil kok mbayar. Rejepan aku ditarik innalillahi. Aja muni ditarik. Aku melu-melu ngenek nore Jepang. Aja rumangsa ditarik. Nggih. Nek rumangsa ditaku berarti dipaksa nggih mboten. Jadi niat sendiri melu-melu hormat roja biyah. Maka hormat roja biyah ini ku mengke enten jenenge sedekah fakir miskin. Nggih. Sedekah ini ku nggih. Iki tak itang-itung ambek biayane Jepang ku meh padha. Kanggo sedekah fakir miskin iki. Jumlahnya itu 350 tiang. Itu yang dihitung berhasil kali kanggo rojabia keseluruhan. Ini itu podo. Kali beras yang dihitung teng fakir. Sebab wong sitok 5 kilo berasnya. 5 kilo yang dihitung jadi berkatnya kok jadi piro. Nen? Tapi yang biasa adang itu, 5 kilo ini aku digawe kotaan sego aku jadi piro. Nah, ini aku kula hitung aku podo. Kebutuhan keseluruhan rojabia ambek kanggo fakir miskin ini aku berhasil aku meh podo. Kacek titik. Nah, kalau ibu itu jenis kesempatan. Kesempatan pengen kirim datang tiang sepuh. Datang tiang sepuh. Tiang pejah, ibu kula sampean, bapak kula sampean, iku kalhorik almutahowis. Alhorik iku wong tenggelam. Nggih. Saat ini ibu bapak kalau sampai ini ku wong tenggelam. Yeah. Berarti menyelamatkan diri mboten saged, mboten saged. Niku kudu diselametno ambek wong sing urip. Yeah. Ditulung ambek wong sing urip. Kalhorik almutahawis dawe nabi. Saben-saben malam Jumat iku mulai arep-arep kirimane wong omah. Nek wong omah gelem maca tahlil, gelem maca Quran Yasin dikirimno sing mati bunga. Luwih bunga katimbang nampa donya sak isine. Tapi nek pas mulai nyambangi omah, lekok sing omah ora jamaah, ora wiridan, ora tahlilan, TV. Nangis. Nggih. Nangis, Bu. Ngopo malih atik malam Jumat waye wong tuane padha nyambangi, lekok main kertu teplek, masya Allah. Gampangane wong mati niku cara wong haji jeneng ambarkasi. Iku sik kangen ambek keluargane, iku sik kangen. Yeah. Nek kesuwen teng ambarkasi, nek kangen ku yo pengen sambang mulih dhisik. Wong sing badhe haji niku lho, semanten ugi wong mati nggih ngoten. Berkorai wong mati niku sik teng alam barzah, niku sik bebas berkeliaran. Sik bebas. Jadi sik bebas berkeliaran siji mungkin nek wis semprong ku disebul malaikat Israfil, pret. Wong mati kabeh. Malaikat mati kabeh. Jin mati kuwabeh, binatang-binatang mati kuwabeh, sing gak mati sapa? Gusti Allah. Roh ini ku mlebu semprong. mlebu semprongnya malaikat Israfil. Mengkene wayahe kebangkitan dari alam kubur disemprong maneh pruit berul padha golek jasate dhewe-dhewe. Ngetus tangis saking kubur digiring teng ora-ora masar. Niki bukan main sorone. Nggih. Bukan main. Di wong teng jero kuburan niku nggih arep-arep dungane wong sing urip. Mane kanjeng Nabi dawuh yurfaul azabu anil amwat bidu'ail ahya. Yurfa'u diangkat, diangkat iku dilereni al-adab seksaan anil ambat dari orang-orang yang telah mati. Sebab apa kok diangkat? Bidu'ail ahya, sebab dungane wong-wong sing isih urip. Bu, kula tak cerita Soleh Al-Muri. Nggih. Sampeyan catet jenenge Soleh Al-Muri. Nggih. Soleh Al-Muri iku seorang ulama. Jenengane duwe dalem. Nek badhe dateng masjid niku ngliwati kuburan. Daleme ambek masjid niku kegang-gangan kuburan. Setiap badhe datang masjid mesti ngliwati kuburan. Ngliwati kuburan. Nek sama nek ngliwati kuburan ku noleh dilu. Nggih. Kirim salam. Assalamualaikum ahlil kubur. Antum salafun mina. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Yeah. Assalamualaikum andal kubur. Assalamualaikum andal kubur. Mudah-mudahan keselamatan bagimu wahai ahli kubur. Yeah. Antum salafun minna. Saman kabeh ndisiki kula. Wa inna insyaallah bikum lahikun insyaallah. Kula badhe nyusul panjenengan. Sam besok nyusul apa mboten? Sapa wong sing abadi? Ora ana, nggih. Wong abadi ora ana. Hidup abadi ku pileng, film, lampir. Nggih mboten? Nek bar ngombe darahe wong jerene muda lagi. Beletek gak ngandel sampean diapusi kenek. Ora ana abadi ku ana. Yang abadi hanya Allah. Yang abadi itu ruh. Ruh nyawa niku sampean niku abadi. Nggih. Abadi. Para ibu, Soleh Al-Muri kapane bakto saking masjid. Kadang-kadang badhe budha teng masjid, badhe salat dalem mampir teng kuburan dhisik. Nggih. Terutama nek malam Jumat. Nggih. Malam Jumat niku teng kuburan hadiah Fatihah teng ahli kubur. Maca-maca surat ikhlas lan liyane teng ahli kubur. Ambek Gusti Allah dibuka mata hatinya. Mata hati itu hanya melihat barang gaib. Kalau mata kepala hanya melihat alam nyata. Itu lagi paham? Paham? Nek mata hati melihat alam gaib. Kalau mata kepala melihat alam nyata. Ini contohnya kulon jengan nyawang Lombok. Mripaten dulu Lombok. Ya Lombok kuwi sing disawang. Lombok ku jenenge alamnya nyata. Sampeyan oleh iwak kutuk, oleh iwak lele. Mripaten dulu kutuk, dulu lele. Ya kuwi sing disawang. Iku jenenge alam nyata. Tapi ati sing disawang alam gaib. Wali-waline Allah nek nyawang lele, iku sing delok lele mung mripate, tapi atine nyawang Gusti Allah. Mergo Gusti Allah sing gawe. Kapan nyawang iwak pitik badhe dikare. Mripate ndelok pitike, tapi atine ndelok Gusti Allah. Nek kula sampeyan kabeh ora sampe ndelok bisa eling. Nek mripate ndelok iwak pitik, atimu ilingo pitik sing gawe Gusti Allah. Nek nyawang lombok mripate, atimu ilingo lombok sing gawe Gusti Allah, sing ngecet Gusti, maringi pedes Gusti. Masyaallah Bu, sampean kok iso ngono wiridan terus. Masa lesane meneng cep sampean plaster, tapi ati sampean muni ngoten terus. Masyaallah. Kapan sampean sakit ngoten berarti sampean cedek ambek Gusti Allah. Nggih. Wengku saged dititeni. Aku ku cedek apa enggak mbik Gusti Allah. Aku ku adoh apa ora mbik Gusti Allah. Bu. Adoh mbik Gusti Allah tanpa jarak, cedek tanpa singgulan. Ngerti? Ngerti? Nek kula kali sampeyan adoh ana jarake pirang meter, ana jarake pirang kilo, ana jarake pirang nggih senti, iku ana jarak. Tapi nek adoh ambek Gusti Allah tanpa jarak, nek cedhek tanpa sing dolan. Lah apa adoh ambek Gusti Allah tegese ga eling Allah. Nek sampean lali mbek Gusti Allah, adoh mbek Allah, adoh. Nggih. Sembarang wis lali, sembarang lali, sampai salat wis lali Allah. Nggih. Niku berarti jauh dari Allah. Nek wis jauh, pitulunge Allah yo adoh, wong jenenge adoh. Nyekel lombok yo gak eling sing gawe. Nyekel uyah yo gak eling sing gawe. Nggih. Nyekel iwa, nila, mujair, patin, beteti, yuk warai lengseng, ngawe. Itu berarti aduh. Begitu insya Allah, aduh. Ini cedek, biar cedek, pokok hati keeling. Ana wong sufi dawuh. Aku ku ngerti, nek pinuju aduh mbek Allah. Aku yo ngerti nek pinuju cedhek mbek Allah. Kok ngerti tandane apa? Nek aku eling Allah, berarti aku cedhek mbek Gusti Allah. Nek aku lali Allah, berarti aku adoh mbek Gusti Allah. Nek cedhek mbek Gusti Allah, para ibu, janjine enten sekawan. Nek cedhek mbek Allah ku janjine enten sekawan. Pokok aku cedek terus. Bisa Allah eling. Bisa Allah eling. Saman melaku. Aku saman eling. Aku iso jangkah sing maringi Allah. Kupingku krungu sing maringi Allah. Beripatku bisa delok sing maringi Allah. Aku jadi eling terus. Nek sakit eling Allah terus. Janjine ana perkara papat. Nggih, janjine. Nomor siji, nomor satu, akan selalu mendapatkan pertolongan Allah. Akan selalu mendapatkan pertolongan Allah. Ya apa baik. Kalau jenengan niku butuh sembarang ngurip niki. Ini butuh usaha, ya butuh rezeki, ya butuh kesehatan, ya butuh bojone welas, ya butuh anake manut. Nggih mboten? Saniki susah, Bu. Nggih. Duwe bojo gak muring-muringan iki susah. Nggih, mboten. Rezeki lancar halal nggih susah. Anak manut saniki nggih susah, nggih mboten? Angel kabeh. Mulane wong ku tansah eling, Gusti Allah, janji yang pertama Allah akan selalu memberi pertolongan. Dua, Allah akan selalu memberi kemuliaan. Nomor telu, Allah akan selalu memberi perlindungan. Nomor papat, Allah akan selalu memberi kekuatan. Nek eling Allah terus, eling. Wah ibu umumnya awake dhewe ku lali. Ndelok apa lali? Tak contohne mau lho ndelok bawang lali Allah, ndelok bambang lali Allah. Gremeng. Brambang sak kutil-kutil. Bawange mbunu pisan. Wis cilik bosok pisan. Gremeng. Ya lombok putih-putih regani larang gak pedes pisan. Gemeng. Lali Gusti Allah. Oh, tak terus no ceritane. Soleh Al-Muri. Nah kok malam Jumat ku dibuka atine. Diwerono alam gaib. Rumangsane kuburan iki mboten rupa kuburan tapi taman yang indah. Taman yang indah. Wonge padha nganggo pakaian putih-putih, padha gembira-gembira. Nggih. Rumangsane kaya metu omah, mlumpuk ning taman. Nggih. Banjur akhirnya dinteni ambek Soleh Al-Muri. Lho kok ana koyok baki. Baki nek gak baki yo nampan, nek gak nampan yo bokor. Ngerti mboten bokor? Tapi dari cahaya. Mudun ko langit, mubeng-mubeng pelek ditampani wong. Bar nampani bokor terus mlebu omah. Teko meneh pirang-pirang bokor nggih mubeng-mubeng tampane wong pelek bernampane mlebu omah tampane pelek mlebu omah dinteni sampe cukup banjur ana anak muda ngenteni bokor ora ana ceblok bokore meneng ketok susah nangis isih enom, isih muda. Nggih. Ternyata diparani kalih Soleh Al-Muri. Diparani, Dik. Saman kok gak padha ambek liyane, Dik. Liyane kumu kok padha bunga-bunga, padha seneng-seneng. Saman kok susah ngono, Dik. Nggih, ngono tok. Lha iku sing kaya bokor-bokor dari cahaya ku ngopo? Iku bejane tiang-tiang, Pak. Tiang-tiangku sik gadah keluarga. Sik gadah sanak famili sing eling. Jadi kapan malam Jumat niku kirim nopo-nopo. Kirim tahlil. Kirim bacaan Fatihah. Kirim bacaan Yasin. Podho kirim sedekah. Wong bengku sedekah senengane kan malam Jumat ya, Bu. Ya mboten. Saman gawe ambang ning langgar malam Ahad napa Jumat? Jumat. Niku kirimane tiyang ten sing tasik sugeng. Iki bunga-bunga. Enten sing kirim sedekah, enten sing kirim Fatihah, enten sing kirim surat Yasin. Niku ditampani terus mlebet. Nggih. Nah, awakmu kok gak nggih. Nek kula mboten ten sing kirim, Pak. Kula niku gadah mak. Mak kula iku ditinggal mati kalih garwane. Terus kula niku dadi pengembara. Dadi kula niku pengembara mati ning perjalanan, terus kula dikubur teng mriki. Tiang-tiang mboten sing tepang kali kula mboten enten. Sik awit-awitan mak kula pireng, mek kula pejah, mak kula ku saben malam Jumat nggih kirim sedekah teng fakir miskin diniati kanggo kula. Kirim sedekah fakir miskin diniati kanggo kula. Maten biyen akhire mak kula rabi malih. Barabi malih pun sibuk kali bojone lali kali kula. Niki enten sing rabi malih ngono iki. Nah, bojo anyar wis guwel lali mbek anake. Akhire ibu kula supe kali kula mboten ati kirim napa-napa. Sedekah nggih mboten, Fatihah nggih mboten pun supe. Mulane kula mboten oleh bagian niku wau. Masyaallah. Anu to Pak kula njaluk tulung sampean. Sama nelingno ibu kula. Nggih. Niki abote Bu wong sing diweruhno alam kubur. Niku jenenge amanat, nggih. Ya kudu nggih, jeneng oleh amanat. Dik, le, omahe ning ndi ibumu? Teng kota anu, jalan anu, gang sekian nomor sekian. Niku nomor ibu kula, saman padosi, saman bijani, keadaan niku teng kuburan koyok ngeten iki. Nah, nek mboten percaya, niki klambi kula seenten teng kamar ibu, seenten. Klambi niku asale kanggo kenang-kenangan ngoten lho, Bu. Dadi tapi suwe-suwe dadi kenong-kenongan. Mergo wis lali. Ambek bojone, ambek anake lali. Klambi kuwi teng gulun, teng gulune klambi niki enten duwite. Enten duit, duwite duit dirham, duit perak. Nek ibu mboten percaya sampean kandakno gulun klambine anak sampean kono duwite. Anak sampean mekas kon wehno fakir miskin diniati dikirim anake. Waduh sih, nggih, akhire kepanggih kota anu, jalan anu, gang anu nomor sekian. Kulehi ibune niku nggih terus duh. Apa iya, nek sampean mboten percaya Bu, jarene anak sampean, klambine si ana ning kamar sampean, iku gulone klambi, ana isine duit. Jero iki lak bolong sih Bu. Nek kena dibelek, diseni duit niku saged. Utawa ngeten iki, niki nggih bolong. Dibelek, diseni duit niku nggih saged. Nggih. Akhirnya ditinggali es tu, enten duite tengeriki. Akhirnya ibu eno wangis. Lade uang iku nek lali kudu dieling no. Ya. Nek dieling no josok muring-muring. Dieling no kudu terima kasih. Tapi uang ku akeh lali. Kabeh masuk pulau ngi lali. Tamen ngi lali. Nek lali dieling no. Ya apa lakon sing gak bener dilingno. Nek dilingno aja tersinggung. Dilingno ku kudu matur nuwun. Nggih. Akhire Bu bar niku terus kirim terus. Barang dhuwit sing ning gulun klambi mun telas ibune ku kirim terus sedekah fakir miskin, sedekah diniati dikirim anak. Soleh amuri ben Jumat mesti mampir ning kuburan. Panggih malih. Akhire bocah enom niku wis padha mbek kancane bunga-bunga. Klambine ku bersih, nggih. Kapane oleh kiriman saka dhuwur mupeng-mupeng kaya nggih bokor tapi dari cahaya. Ngoten piyambak nggih nampani mergo wis oleh kiriman. Nek benjing niku, benjing Rejab niku enten jenenge tahlil akbar. Nggih. Mengke sing tahlil niku jumlahe sekitare wong 13.000. Sampe nek ngenekno hol bujur sampean, ngenekno pendake bapak sampean, ibu sampean, sampean kuat gudang 1000. Hah? Piro, gudang piro? Paling-paling ambeng sitok. Nih, ini ambeng sitok ku wong 10. Sing maca tahlil ambeng 10. Nggih. Nah, Bu. Kira-kira ambeng cukup wong 10 sakniki nek pesen teng warung pinten? 150 Pak Yai. 150 Pak Yai. 150 ngentahili wong 10 iku nek enek. Nek ga enek becah pilek-pilek 7. Ini langgar pas gane uang bucah pilek-pilek itu. Dan niki sampean niki kapan kirim arwah sito niku kirimi 10.000. Nek luru 20.000. Nek uang 50.000. Sing nah lili uang pil. Men. Sing nah lili uang 13.000. Kira-kira ambek ambeng sitok kata pun di jaketan. Oh, niki keimanan ya, keimanan. Mengku nek saiki seneng kirim doa ne wong tuane, besok anak bakal seneng kirim doa wong tuane. Nek saiki sampean gak seneng kirim doa wong tuane titenono besok ning kuburan sampean. Nggih. Ora bakal dikirimi ambe anak. Mergo Allah iku mbales sesuai dengan perbuatannya. Nggih. Nek jenengan sakniki wani wong tuwa sama titeni, sampean mesti diwaneni anak. Nggih. Nek sakniki diwaneni anak sampean pikir-pikir, aku ben pawani wong tuwa. Nggih, sampean pikire. Nggih, moga Kanjeng Nabi dawuh al jaza min jinsil amal. Pembalasan itu sejenis dengan perbuatan. Itu jenis. Nah, Bu, niku kadang-kadang mungkin arto jenengan ku dadi sumbangane fakir miskin, sumbang fakir miskin. Iku tambah bagus meneh. Nggih. Sing penting niate sampean aku kirim dateng tiyang sepah. Niku arwah Bu. Dene niat sampean oleh lebih dari 100 boleh. Contone ya napa Yai? Sing sampean tulis tenggene formulir tiang limo. Nggih, bojone sampean, anake sing mbarep sing wis mati, ibuke jenengan, bapake jenengan, bae jenengan wong limo. Nggih, sing ditulis formulir. Tapi jenengan kowe dhuwit 50, niate sampean wong pira 20, ora apa-apa. 20 iki derek-derek jenengan sing mun sedo mbambae sing sedo niku diniati kirim yang rono. Mboten apa-apa. Nggih. Para ibu kenging mawon niku niat nggih. Mengke mulai dia titik Yai, masyaallah. Barang akhirat niku 10.000 dikirim nang wong sitok ya oleh sakmono. Dikirimno arwah 5 ya oleh sak mono. Dikirimno awah 10 ya sak mono. Sami. Mboten kaya barang donya. Barang donya sampean duwe-duwe 50 ditumpung 5 oleh pira? 10. Nek ditumpeng 10 oleh 5. Nggih mboten? Nek ditum wong 20 ya oleh 2,5. Lah ngoten niku nek barang donya, nek barang akhirat iku barang siji duweno wong siji ya oleh sakmono. Duweno wong 2 ya oleh sakmono. Duweno wong 10 ya oleh sakmono. Sami. Padha kali sampean ndelok sengenge niku lho, Bu. Nggih. Sengenge ku didelok wong sitok ketok iso pira? Ya sakmono. Didelok wong 5 ya sakmono. Apa didelok wong 1 dadi cilik-cilik? Mboten, ya sakmono iku. Nggih. Nah, Bu, niki mulane sedekah niku penting. Ya sedekah. As-sadaqatu litaf'il bala. Yo ana wong salat 2 rakaat. Salate napa? Salate salat Rebu Wekasan. Ben slamet saka bala, tapi gak tau sedekah. Nggih, angel. Ketolak bala iku sedekah, nggih. As-sadaqatu litaf'il bala. Ben para ibu, dadi wong sing akhlake bagus sing akeh amale saleh. Amal saleh kanggo wong sing urip, amal saleh kanggo wong sing wis mati. Niku jenenge nggih wong sing akhlake bagus. Saduqul lisani. Niku tulisane suduk, suduk niku salah. Sing bener sote niku dipatah sodu kulisani. Sotuk niku jujur. Lesane nek ngomong jujur. Ya digrayai dewe-dewe. Digrayai dewe-dewe. Aku nek ngomong iki jujur apa ora? Aku nek ngomong ku temen apa ora? Mas ya poso rejep nek lesane gak jujur, ganjarane gak ono. Nggih. Nuwun sewu. Tak gawe contoh sing gampang. Sing biasane ibu-ibu sok gak jujur. Pake duite entek 11 wae. Sing kanggo belanja wis gak ana, trasine entek. Yo, lombok entek, duite wis entek 11. Padahal ning dompet jek ana 5.000. Niku jujur mboten? Nah, jenenge goro. Jenenge jujur nganggo lisan. Nganggo perkataan. Perkataanku terkadang ngomong bareng sing wis kliwat. Apa sing terjadi dek wingi, apa seminggu yang lalu, apa sewulan yang lalu. Iku jenenge ngomong bareng sing wis kliwat. Padahal waktu sesasi yang lalu ku piambai jupuk duit. Duite wong 100.000 dijupuk. Lek ngomong saiki, temenan aku gak njupuk duite. Iki contoh cilik, Bu. Nek contoh gede terus pundi? Korupsi 100 miliar. Enten mboten? Masyaallah. Munine gak njupuk tapi kok minggat ning Singapura. Ora njupuk kok minggat, la opo minggat barang? Etok-etoke loro jantung. Lho, iku jenenge gak jujur. Ngomong barang sing wis kliwat. Nek pancene biyen lakon abang muni yo abang. Nek biyen lakoni ijo muni yo ijo. Aja njogo gengsi, aja njogo isin. Sebab apa asyidku yahdi ilal bili wal biru yahdi ilal jannah wal kadibu yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilal nar. Rono guneman temen iku nuntun perbuatan sing bagus. Perbuatan sing bagus nuntun ke surga. Asal jangan jujur, ngomongin jujur surga. Tapi nek bal kadibu bohong, yang diiral fujur nuntun perbuatan duraka. Bal fujur yang diiral nar, perbuatan duraka menuntun ke neraka. Bisa iki sampean pilih awakmu apa surgane apa neraka nih? Kan? Sing hati-hati, sing hati-hati. Lisan niku. Jujur ngomong bareng sing wis liwat. Nek ngomong bareng sing arepe teko, itu biasanya mengandung janji. Ngomong sing arepe teko iku biasane mengandung janji. Nah, muni ngono. Engko nek ujian negara awakmu lulus tak tukono sepeda motor. Iku janji mboten? Pakmu ngulik semongkone panen sampean tak ambungi pipi sampean. Iku janji mboten? Jenenge janji. Nek ngomong bar pe teko biasane mengandung janji. Tak rungokno ket biyen mbok kuwi presiden nalika nyalon, mbok iku gubernur nalika nyalon, mbok iku bupati nalika nyalon. Iku penuh dengan janji. Nggih mboten? Saniki nggih nyata napa mboten janjine? Allah. Tidak nyata. Iku jenenge gak jujur, bohong. Wong-wong ngene iku gak paham, bohong iku ada menuntun perbuatan durhaka. Nggih. Perbuatan durhaka menuntun ke neraka. Allah. Nggih. Para ibu, saduk-saduk iku temen. Temen ngomong ya sing temen sing jujur. Bu, sampean kok lagi teko ning diae bar ngaji Ahad lagi. Aku mampir ning pasar, Mas. Mampir lah apa iki tukokno martabak sampean iki. Martabak terang bulan. Ngono jujur. Mun ning pasar ya nggo oleh-oleh. Pasar gak nggo oleh-oleh. Buktine gak enek, Mas. Yang jujur, nih jujur. Tapi ku akeh lho, kok wong lanang gak jujur. Hah? Yang ditumas sampeyan pengajian ning Mukhibin. Jebule duwe simpenan. Ayo, ayo, ene mboten. Ya Allah, jujur. Yang jujur, jujur, janji jujur. Enten jujur dalam azam. Ngerti azam betan. Azam pun duwe niat sing kuat. Kadang-kadang kula sampean muni, ya Allah Gusti, kula niki sakit jantung, ya Allah, jantung kula bengkak. Ya Allah Gusti, nek kula pengen paringi waras jantung kula, kula ngaji sing ajek malam Selasa kali Ahad legi Gusti. Temenan jantunge waras. Lah kok gak budal. Ditenono ora lara meneh. Jadi gak jujur. Nggih. Azam, azam niku niat sing kuat Gusti, nek sakit kula waras. Kalau mereka berarti jamaah sing aktif. Nek waras itu sing aktif temenan. Ini jenenge disyukuri. Ini tambah waras, tambah waras. Dia mengandung janji Gusti, nek kula pengen paringi duit kata cukup kangge haji, kula budal haji. Amar kadang muni ngoten sih. Nggih, mboten. Mboten. Nek mboten ndang muni lho, bayar nek mboten. Atine kudu azam. Takon aku rukun Islam piro, Bu? Rukun Islam piro, Bu? Iji Guru Telu Akad Papat Poso Limo Sing sama lakonnya si piro Paling sadat sholat poso Zakat si fitrah Nyane pitah si urung. Zakat mal, zakat bondo, saman duwe toko kelontongan, saman duwe toko Alfamart, duwe toko Indomaret. Iku nek akhir tahun kudu diitung kabeh, diitung. Dome ana pira, rokok e ana pira, sabune ana pira. Pulpennya ada piro, bukunya ada piro, jumlah semua. Di zakati 2.5%. Kira-kira si ada apa ngono itu? Masya Allah, lirik sama gak ngono hati-hati zakat sama. Mali akhirnya gak zakat, besok sama kongkon murep di setrika gegere. Kelonyom. Ini bukan menakut-nakuti temenan ini. Temenan. Besok enten sing bandone ku dirupakno ulo. Ulo kunyungungok budi. Sempat bros langsung murup dan tiareng. Masya Allah. Ini ku zakat. Bapak Ibu. Nah ini ku kudu azam. Ya Allah Gusti. Nek kulo pengen paringi bondo enten sakni. Sab kulo badeza zakat. Luweh-luweh fitrah aja sampai orang. Bu asar niki bayek lahir. Engko bengi malam ri ya ya wis kudu dizakati fitrah. Sembrono nggih. Fitrah iku kudu ya aja njaluk tok nggih. Wis duwe fitrah. Nah, Ibu. Iki jenenge zakat, zakat mal, zakat bodho. Semono ku haji. Ya Allah Gusti, nek kula pengen paringi bondo cukup kangge haji, kula badhe budal haji. Lho, kok duwe temenan, aja ditunda. Ditunda akibate ora sida budal. Bolak-balik ana wong laporan, kula niku ya napa yae? Ya napa ya napa? Haji kan ngenteni dangu to yae. Niki mengkulo, nggih, ngenteni dangu mengkulo daftarno, tapi dereng kula lunasi. Kangge pelunasane yai timbang ngenteni dangu, kula kangge tambahan modal dagang. Akhire jatuh kapok kowe aku ngono. Nggih. Ora muleh, nek wis diati haji ya haji. Kono ditabung apa tukono celengan gambar macan. Napa direbokno bang nek wis diatikan haji aja sampe kangge li. Ora Ibu. Wake bangkrut gak sinto haji polahe wis diatikan haji lah kok kanggo dagang. Pikirane ora Ibu, kanggo dagang setahun bati sakmene iku utek. Ya betul. Iku mati. Rizki tidak bisa seperti itu. Wis kadung diniati aja kanggo dagang. Aja kanggo dagang, itu namanya membohongi Allah. Nggih, membohongi rata-rata bangkrut estu. Nggih. Nek diniati kanggo haji wis aja diutik-utik. Masyaallah. Sadet kok sampean nek wis azam ku nyemplung ngono sedina 10.000 terus sing rutin. Neleh rezeki kathah nyemplung ngono sing kathah haji. Mosok to yai nggih. Wong ku nek niati temenan Allah paling gampang. Wong kula biyen niku gawe omah dereng dadi. Insyaallah tambah beras sumerep. Omah kula dereng dadi, lawang dereng dipasang. Pelapon dari ngenten misal dari di muster pawon pawon dari gadah estu mau pengen haji duit-duit orang atuh seketewu tak datang no haji nyai kula mawon guju-guju kok laba orang atuh seketewu kok haji menengok to bu insya Allah sugih ramadhan nggih saben kula datang no sawal mungkin kula lunasi nggih. Niku nek niati temenan. Niat temenan sampean selawat sing akeh beres hajine. Nggih. Mari niat tok gak nyaling iki belas. Ben wis ngumpulake dibethok ora sida kanggo haji. Niku jeneng gak jujur. Sing jujur. Jujur mana? Jujur dalam keniatan, yeah. Keniatan. Nek sampe niku ibadah, ahli jamaah, ahli ngaji, niate sing lilahi. Ojo kono liyane. Iki besokku bakal ditakoni, wong sing mati syahid ditakoni. Kowe biyen amalmu apa? Perang Gusti. Mati syahid teng medan perang. Niku lesane jujur. Panjen temenan ngono. Mati di medan perang. Senengane perang. Terus ditakoni niate, niatmu ya apa? Niat kula namo kangge jenengan Gusti. Kamu bohong, kamu bohong. Kamu tidak niat untuk aku, tapi kamu niat biar dipuji orang banyak bahwa kamu pemberani. Nek lisane jujur, panjenengan mati di medan perang temenan jujur, tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya pengen dipuji sebagai orang pemberani. Aku takon sampean. Saniki pejuang-pejuang banyak menuntut nggih bintang. Apa Bu? Bintang apa? Kepahlawanan. Nggih mboten? Ya. Bintang pahlawan, bintang pahlawan. Kata sing nuntut mboten? Sing ora sapa? Sing ora sapa? Sing ora nuntut ya pejuang-pejuang kaya Gus Dur, kiai-kiai. Gak tau krungu mbawahap nuntut, nggih. Nggih, bintang pejuang. Mboten nate, nggih. Mbah Bisri mboten nate menuntut bintang pejuang, tidak pernah. Anak cucunya juga tidak pernah menuntut bintang pejuang. Mboten, nggih. Pahlawan nasional, pahlawan nasional. Mboten purun, Gus Dur barang mboten purun. Sebab napa memang ikhlas lillahi ta'ala. Bukan karena pengalem bono. Nate bintang-bintang ngono jenenge iku pengalem-pengalem. Mulane guru-guru, kiai-kiai, pengajar-pengajar iku sebutane pahlawan tak berbintang. Ya mboten? Pahlawan tapi tidak punya bintang. Bu, nggih niki jenenge jujur, sing temenan jujur. Nek niati niat lillahi ta'ala, ya lillahi ta'ala. Aja kono apa-apa. Mulang madrasah lillahi ta'ala sing jujur. Aja nage gaji. Mane ora? Lho kok besengut? Ditoto. Nek mulang kuniati gaji, oleh gaji tok. Di sisi Allah tidak akan dapat apa-apa. Lebih usum nyai, yo babah usum. Kono yo babah kono. Sampe sing ali ngaji kudu ditoto atine. Nggih. Saiki mulang TPK lho nek gak digaji gak budal. Kono yang mulang madrasah nek gak digaji gak budal. Nggih. Niate Gus pundi niate lillahi ta'ala. Aku hanya mengajar karena Allah. Karena aku mengajar hanya dengan pertolongan Allah. Boniku mawon. Direwe susum tiap akhir bulan nopo gaji tanpa nono ini rizki dari Allah. Nono, isok begang nono. Non? Tegese kok upamane suatu ketika aku gak digaji, ya jogremeng. Hanya karena Allah. Barokah bu, tanpa nono mulang oleh bisaroh sekolah-sekolahan lebok no sat, lebok no dompet, aja dihitung. Ngerti orang? Kuat bu gak ngitung? Orang kuat bu gak ngitung? Nanti dihitung berarti krono gaji. Ora usah diitung, ngorek diitung kurang 100.000 gremeng. TU tu gak iso ngitung iku ngono. Ngabrak ning kantor. Iku berarti krono gaji, gak krono Allah. Ora usah diitung, nggih. Amplope dibuka tapi ojo diitung. Terus pundi? Setiap kanggo ndudut dut rupane biru. 50.000 kanggo belanja. Wanake njaluk buku dudut maneh dut rupane biru. Nggih kanggo tuku buku. Anake njaluk sangu dut rupane ijo 20.000. Nggih. Ana butuh maneh dut rupane abang. Abange abang cerah, iki berarti 100.000. Dudu. Ku abang kuyeh puluhan ewu. Oh, dan mungkin sama duduti kau nak gantek-entek. Temenan. Yeah. Sampai akhir bulan ku gantek dud. Duduti terus. Nanti dihitung 10 dina wis entek. Bantos utang ning kantor, utang waya gaji nutup utang. Nggih, mboten. Ya wis ngono iku. Wala ibu. Dadi upamane sampean dadi dakiyah mubaligho, aja arep-arep amplop, temenah. Nek arep-arep amplop besok diwelehno Gusti Allah. Kok ben ngaji ning podium-podium ora krana aku. Krana amplop. Nggih. Bagiamu ini guna aku gak ada cekal sikirnya disuwer uncal non rokok beleng sekiai gitu sekuatan guru gitu sekuatan diseret uncal non mergoboh niati gak ikhlas orang jujur dalam keniatan bu kok angil yai ngaji angil gak ngaji meneh tabak jelungup iya. Waduh, tunggu dinungong ya. Muka-muka sama sakit ikhlas. Kalau ini sakit ikhlas. Ngaji ini sing ikhlas. Ojo krono polan opo. Mungkrono Allah subhanahu wa ta'ala. kun sik kuwatah nggih husnul khuluq niki nembe oleh papat nggih nembe oleh papat nomor 1 isin nomor 2 setitik nglarane wong nomor 3 akeh amale sing bagus banjur nomor 4 lesane jujur lesane temen. Al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluhu ya layta syihri ya badal mauti mataru wa daru jannatu khuldin in amil tabimah yardal ilahu wa in Allah tafannaru umma mahalani mah linnasi ghairuhuma fandur linaf sika ay yattari tahataru coro jawane mati iku pintu gerbang. Kematian itu pintu gerbang. Kematian lo. Wong arepin ning akhirat kudu mati dhisik. Nggih, Mbak. Pintu gerbang. Wa kullu nasi dakhilu, semua manusia akan memasukinya. Pintu gerbang wongku besok kuabeh mesti mlebu pintu gerbang niku. Menuju akhirat. Aku mau besok di akhirat mau. Ayo muni yang ngono ya. Ayo muni aku mau di akhirat ngono ya. Wape wengku ya apa mesti di akhirat. Mesti melewati pintu gerbang, pintu gerbang. Bu, mau mati saiki gampang. Pak Yai Ibnu Amiruddin nggih putane ya Ismail Dumaling berangkat tasiki sedo nggih yang Jakarta no Pak Sepur mulai mutah-mutah dadak mergo panjang sakit muduk ning Madiun ning rumah sakit begitu mapan di rumah sakit sedo ngene iku jenenge mati. Pak Nur Khalis Rintarejo sehat segar bugar jam 10 guyon mbek putune ngudang pupune dikudang-kudang jam 12 tanpa sakit sehat. Iku kematian pintu gerbang kabeh wong bakal mlebu ya laita syi'riya ba'dal mauti maddaru. Besok kuwi lho lebar mati, nek mari mati omahku ning ngendi? Omahku ning ngendi? Badaru jannatu khuldin in amir tabima yardal ilahu wa in alaftafanaru. Omahmu swarga langgeng. Omahmu swarga langgeng tapi ana syaraté. Syaraté nek sing mbok lakoni, lakon sing diridani Gusti Allah. Ya supaya ngerti lakon sing diridani ku napa ngaji, nek gak ngaji gak weruh. Sing mbok lakoni ku sing diridani Allah. Lene amal pacaran buka-buka aurat niku diridani mboten? Ngentit diridani mboten? Ngutil diridani mboten? Ngerasani diridani mboten? Adu-adu diridani mboten? Nggih. Golek dhuwit ning tuyul diridani mboten? Nek sing gak diridani kusah ya trimalah bisa ning neraka. Umma mahalani ma linnasi ghairuhuma fandur linafsika ay yattari tahtaru. Omah ning akhirat besok mung loro. Siji swarga, loro neraka. Nek gak swarga ya neraka, nek gak swarga ya neraka. Kanggo menungso ndak ada rumah yang ketiga, ndak ada. Ya mung loro kuwi. Mulane saki fandur pikiran sing mantep. Pikirin sing temenan ayat dari omah di sing mbok pilih. Sing mbok pilih omah sing di. Nek sing mbok pilih swarga yo nglakonana sing diridani Allah. Nek sing mbok pilih neraka yo nglakonana sing gak diridani Allah. Wis kono, nek panjenengan pilih neraka yo kono seneng-seneng. Guncingan mbek lanang liya, selingkuh-selingkuh aku. Ngentit-ngentit kono, bujuk-bujuk kono. Nek panjang sing mbok pilih engko geni. Tapi nek sing mbok pilih swarga, ya lakono sing diridani Allah. Kang wong wedok ku sing penting ku papat. Siji salate limang waktu beres. Nomor loro poso Ramadane beres. Nomor telu menjaga diri beres. Nomor papat taat suami beres. Itu penting. Ini yang penting nih. Liane pendukung mawon. Sing pokok papat. Limang metu sholate beres. Poso Ramadane beres. Menjaga diri beres. Taat suami beres. Mboten gadah suami yok nopo ya rafyo meneh. Yo kapan yo wis ganti suami yo. Bukti ning wong tuwa, bukti wong tuwa. Ngepeni anak sing apik supaya anake dadi anak saleh. Nek anake saleh besok pensiun. Tapi anak nakal innalillah. Nek anak sampean gak dididik mulai cilik, nggih. Sekolah mung SD, SDN, SDN unggulan, SDN terpadu. Bareng ngoten SMP terpadu unggulan, SMA terpadu unggulan, tapi gak dibelajari kumpul kiai. Gak dibelajari sregep sholat. Orang dibelajari ngaji. Ditenono. Nek anak sampean meteng nganggur. Sandi kata mboten. Angge. Nek ngono piye. Besok wong tuwa loro kabeh. Catane amal. Iki zino, zino. Tiap malam zino. Kulo mboten nate Gusti kulo zino. Anakmu. Mboten nyolong Gusti enten catane buku kula nyolong, mboten nyolong Gusti anakmu. Nggih. Kula mboten nate mateni wong Gusti niki kok enten mateni wong anakmu. Muga wis cilik ora dididik aga. Masyaallah. Soale sampean wong biasa Quran yo ora hafal, maca Quran yo gradul. Besok kula kok ana sama duwe mahkota. Mahkota-mahkotane mencorong luwih padhang katimbang matahari. Pakaian ini kini nilai harganya lebih mahal daripada dunia seisinya. Gusti, kula kok diparingi ngeten padang mboten gadah mau sing sae biyen anakmu apal Quran. Anakmu hafal kota. Gusti, niki kok ganjarane dadi kiai mulang santri, mulang ngaji, mulang. Pada kula niku petani mboten saged ngaji. Anakmu. Kula mboten nate mulang teng madrasah, Gusti. Mboten nate niki kenten ganjaran mulang madrasah. Anakmu. wis tergantung sampeyan mepene anak. Nek panjenengan anak sampean dadi soleh pensiun besok. Tapi nek anak sampean kurang ajar, awit cilik ora dididik, maksud sampean penak besok iku anak. Ngelarakno nang wong tuwa. Sebab anak niku amanat, nggih mboten? Ora kok enake gawe tok. Wis gawe iki kapateke tak soro pisan. Nglairno dioperasi, dadi gedhe nakal, masyaallah. Innalillah. Mulane banggalah punya anak yang pinter maca Quran. Jangan bangga hanya sekolah umum nilainya nilai terbaik. Nilai ngopo sih artine opo? Nilai. Mbok pamene wong ya diguyu mbek wong. Estu niku nembe kula nembe panggen wau kula pas ngaji. Wandano anu yai putu kula nilainya terbaik yai. Inggrisnya terbaik, matematiknya terbaik, tata kode, salate ya apa takono. Estu nembe mawon kula pengajian dipameri. Sing takon kula sapa? Takon jurang. Ngandakno putune lulus nilainya rata-rata 7. Ati ku mbune gak takon. Bangga ngono ku bangga. Nilai baik anake gak salat bangga. Innalillahi. Estu hati-hati. Salat ya anak dipelihara. Ya ditakoni wis sadurung nak. Iya aja salat to sing banter taruh ngono ibu. Nggih, ngono. Aja dijarno anak aja dijarno. Nggih. Kulo biyen ku cek cilik, Bu. Mulai SR kelas 1 sampai kelas 6. Pon, nggih. Kali ibuke niku nek salat pun maca banter. Ibuke adat, nggih. Ngarepe pawonan jebere koso pandan malah salah to tarungno ambek adang nggih kula maca umi-umi lho kok umi-umi mah luhur kok mbok luhur macane kan irih mbok mboten banter asal diirih iku rak wong tuwa nek bocah cilik kudu banter mboten. Tahiyati yo banter, tasbih yo banter, kabeh banter kabeh. Nggih, nek mboten banter, Bu, mboten sampean latih, anak sampean bujuki nek salah. Ngerti bujuki mboten? Wong sing tuwa ya sik bujuki kok. Ayo, subhanallah a'la ping telu. Wong ora ngono kok tul wis ngadeg tul, wis tuwek bujuki napa male bocah. Masya Allah. Nek ruku Allah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ping pinten? Cukup ping telu? Ngguran. Sampai Allah menghamidah rabbana lakal tutup. Ora ngono kok ketara guyu. Masya Allah. Wis tuwek wae bujuki. Apa maneh bocah nggih. Pun nek salat apik menggapik kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna nabi tarikati wa mu'afati minal kitani undifat ta'na bidarakati wa jina husna bi hurmatihi wa amit nabi tarikati wa mu'afati minal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.